kepon aku. Ono ceret tiba nyemplung bo ira kembange opo ditandur neng kebon agung ono cleret tipe nyemplung bo ira kembange opo. Papa, true, for my nose, true, papa, true.